Malam semakin larut, aku sendiri. Tiada cinta dan tiada kasih dalam hati ini. Haruskah ku berlari mencari jejak langkah yang pernah kita lalui saat bersamamu? Waktu telah berlalu. Hujan semakin deras di malam ini. Aku sendiri dalam keringinan tanpa hangat api. Hanyalah dirimu yang bermain di dalam hayalku. Tak sanggup aku melupakan. Aku tak sanggup. Mungkin sampai seorang wanita takkan pernah pudar. Thank you.